ثم الحمد لله إخوتي أرشدني أرشدكم الله رحمنا الله وإياكم إني رحمتي على الله سبحانه وتعالى. Kita bertemu lagi pada pertemuan keempat syarah matan Safinatun Naja ya, fima yajibu lil'abdi limaula, yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada fasal atau pasal berikutnya, yaitu tentang pasal ketiga dari bab taharah, yaitu tentang furudul wudu, yaitu rukun-rukun wudu. Qala al-muallif furudul wudu'i sittatun. Jadi rukun-rukun wudu itu ada enam. Al-furud itu adalah jamak dari fardun. Al-furud adalah jamak dari fardun. Fardun lughatan itu adalah an-nasib wal lazim. Itu secara bahasa. Adapun secara syari'an, syara'an alladhi yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yaitu segala sesuatu yang dibalasi yang di mendapat pahala jika dikerjakan dan mendapat dosa apabila ditinggalkan. Kemudian al-fardu, al-fardu itu maknanya sama dengan wajib. Secara konsekuensi hukum antara fardu dan wajib dalam mazhab Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah itu sama. Nanti mungkin di dalam usul fikih itu nanti terjadi perbedaan antara fardu dan wajib di mazhab Abu Hanifah. Kemudian ikhwati arsyadu sunakum wa rahimallahu wa yakum, adapun furudul wudu'u, al-wudu' ya, dengan dengan dhammah di awal, al-wudu'u secara bahasa ya, itu adalah ismun li ghasli ba'dil a'dha', yaitu nama dari sebuah perbuatan yang perbuatan tersebut makna mencuci sebagian anggota tubuh. Itu makna dari kata wudu. Ma'khudhun minal wada'ah, diambil dari kata al-wada'ah yang artinya adalah al-husnu wal jamal, yang maknanya adalah al-husnu wal jamal, keindahan dan kebaikan. Adapun secara istilah al-wudu itu adalah ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin bi niyatin makhsusatin, yaitu nama dari sebuah perbuatan yang perbuatan tersebut mencuci anggota atau membasuh anggota-anggota tertentu ya, bi niyatin makhsusatin, dengan niat tertentu pula ya. Karena ketika orang secara bahasa orang membasuh, misalnya orang membasuh punggungnya, orang membasuh seluruh badannya, itu bisa, atau orang membasuh anggota tubuhnya, itu bisa dinamakan apa? Al-wudu. Ya, secara bahasa. Tapi kemudian secara syara'an atau secara istilahan ya, al-wudu itu adalah apa? Nama dari sebuah perbuatan yang membasuh beberapa anggota-anggota tertentu dengan niatan tertentu. Ya, itu al-wudu. Adapun al-wudu dengan fathah, al-wudu itu adalah ismun ya, lima yutawadda'u bihi, yaitu nama yang digunakan, nama itu airnya ya, itu nama al-wudu ya. Jadi nama dari benda yang dipakai untuk berwudu, kurang lebih seperti itu ya. Maka bahasa simpelnya adalah al-wudu itu adalah airnya, adapun al-wudu itu adalah pekerjaannya. Ya. Maka di sini muallif rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang furudul wudu. Ya, rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu itu ada enam. Ya, furudul wudu'u sittatun. Maknanya apa? Apabila hilang salah satu dari enam ini, ketika seseorang berwudu atau tidak lengkapnya salah satu dari yang keenam ini, ketika seorang berwudu, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, tidak boleh kemudian dipakai untuk sholat. Ya, kalau kemudian dipakai untuk salat, maka salatnya tidak sah. Sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang tidak sah, maka tidak sah pula. Karena apa? Karena wudu atau toharah adalah salah satu dari syarat sahnya salat. Maka di sini dinamakan furudul wudu. Ya. Kemudian al-awwalu an-niyyah. Ya. Rukun yang pertama adalah niat. Ya. Rukun yang pertama adalah niat. An-niyyatu lughatan al-qasdu. Niat secara bahasa itu mana al-qasdu, yaitu ya niat. Kalau kita artikan al-qasdu itu maksud ingin melakukan sesuatu, itu namanya niyyah. Ya, keinginan untuk melakukan sesuatu itu namanya niat. Wa syar'an, ya. Dalam istilah ya, an-niyyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, an-niyyat itu adalah apa? Qasdu syai'. Meniatkan sesuatu. Ya. Muqtarinan bi fi'lihi. Yang kemudian niat tadi muqtarinan. Dibarengi dengan perbuatannya. Ya. Dibarengi dengan perbuatannya. Ini adalah hakikat niat. Ya, di dalam mazhab Syafi'i inilah hakikat niat tersebut. Ya. Jadi gambaran sederhana ya, gambaran sederhana. Ya, nanti akan kita jelaskan ketika membahas tentang niat, bahwa ketika seorang ingin melakukan perjalanan misalnya. Maka kapan seseorang itu dikatakan niat? Ya. Yaitu ketika dia berangkat dari rumahnya, dia melangkahkan kaki, kemudian dia berniat, itu niat. Tapi ketika misalnya dia di rumah, ya, dia di rumah jam 10 misalnya, ya, dia pasang niat, ya, untuk pergi nanti habis zuhur. Maka apakah ini dikatakan niat? Maka ini tidak dinamakan niat dalam mazhab, ya, akan tetapi ini dikatakan azm. Ya, dinamakan azam. Maka ada hal-hal yang terkait niat harus kita pahami. Ya, ada hal-hal yang terkait dengan niat yang harus kita pahami. Setidaknya ada 6 poin ya terkait dengan niat. Haqiqatun hukmun wa mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Ya. Jadi ada haqiqatun, apa hakikat niat? Ya, kemudian hukmun hukumnya niat itu apa? Ya, kemudian mahal itu apa? Ya, di mana tempatnya niat? Wa zaman, kemudian waktunya kapan? Ya, kaifiyah caranya bagaimana? Syarat-syarat niat tersebut seperti apa? Wa maqsudun hasan. Dan tujuan dari niat tersebut. Maka akan kita bahas poin per poin, ya. Hakikat niat itu tadi yang kita sampaikan. Ta'rif dari niat, ya, qasdul fi'li atau qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, ya. Yang pertama, ya, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi itu hakikat niat. Haqiqatun hukmun, apa hukumnya niat? Hukumnya niat al-wujub ghaliban. Ya. Mayoritas hukumnya niat itu adalah wajib. Ya, mayoritas hukumnya niat itu adalah apa? Adalah wajib. Ada kemudian kondisi di mana niat itu tidak wajib, yaitu ketika misalnya, maka di sini menggunakan kata-kata ghaliban, ketika seseorang memandikan jenazah. Ya, maka dalam hal ini hukum niatnya tidak wajib. Akan tetapi hukum niatnya sunnah atau mandub. Ya. Maka hukum, maka di sini dikatakan fal wujubu an-niyyah hukmuha, itu hukum dari niat tersebut apa? Wujub ghaliban. Ya. Mayoritas niat itu hukumnya wajib. Oke, kita haqiqatun hukmun wa mahallun. Ya, di mana tempatnya niat al-qalbu? Ya, al-qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati. Ya, Imam An-Nawawi juga mengatakan dalam syarah Sahih Muslim juga mengatakan seperti itu, wa mahalluhal qalb. Tempatnya niat itu di mana? Di dalam hati. Ya. Maka inilah hakikat dari niat. Inilah tempat niat itu seperti itu. Niat itu harus apa? Harus berada di dalam hati. Ketika, ya ini banyak yang kadang salah kaprah, menganggap bahwa niat itu apa yang diucapkan. Ya, niat itu apa yang diucapkan. Ketika seseorang, dia mengucapkan, sebelum masuk sholat, dia mengucapkan dengan lisannya, misalnya, usalli fardhu dhuhri, misalnya. Atau sebelum dia berwudu, dia mengucapkan, nawaitul wudu'a. Oke? Okay? Ya. Boleh tidak? Di dalam mazhab, hal ini disunnahkan untuk membantu hadirnya niat. Ya, nanti akan kita bahas pada bab atau pada pasal setelah ini, bab atau pasal pembahasan tentang niat. Ya. Tapi kita cicil dulu di sini. Ya. Maka tadi ketika seorang mengatakan usalli fardhu dhuhri, itu niatnya sah tidak? Sah. Ya. Ketika seseorang mengatakan, ya, saya katakan, ketika seseorang mengucapkan dengan lisannya usalli fardhu dhuhri sebelum sholat misalnya, terus ketika dia takbiratul ihram, dia tidak menghadirkan niatnya, maka di dalam mazhab, ya, takbiratul ihramnya tidak sah karena dia sholat tanpa niat. Paham ya? Jadi yang usalli tadi itu hukumnya sunnah atau mustahab dalam mazhab. Sedangkan yang di dalam hati ini hukumnya wajib. Jangan sampai kebalik. Ya. Yang usallinya diucapkan, sementara ketika takbiratul ihram hatinya kosong. Ya. Jadi sengaja saya jelaskan pada poin ini karena saya melihat ada kesalahpahaman dalam mempraktekkan ini, kesalahkaprahan dalam mempraktekkan ini. Ya. Yang dilafazkan atau usolli itu sunnah. Dan dia bukan niat pada hakikatnya. Yaitu dia adalah lafaz yang membantu untuk menghadirkan niat. Ya. Sedangkan hakikat atau tempat niatnya tadi adalah apa? Al-qalbu, di hati. Maka, kapan itu? Ketika seorang takbir atau ihram dalam sholat ya. Ketika seorang takbir atau ihram Allah di dalam hatinya, dia meniatkan apa? Usalli fardhu zuhri. Kalau dia sholat zuhur. Ya. Jadi ini harus dipahami. Yang paling inti itu menghadirkannya di dalam hati. Ya. Adapun yang melafazkannya sebelum melakukan ibadah, itu sifatnya sunnah atau mustahab. Ya. Kemudian, wa zamanuha, ya. Haqiqatun hukmun wa mahallul. Ya. Wa zaman. Kapan niat itu? Awalul ibadat. Ya. Niat itu dilakukan ketika seseorang melakukan awalul ibadat, awal ibadah. Kalau dalam secara umum misalnya tadi saya contohkan takbiratul ihram, ya inilah tempatnya niat. Ya, ketika apa namanya? Kalau yang lebih detail lagi maksudnya adalah awal wajibin. Ya, pada rukun yang pertama kali. Ketika wudu kapan? Ketika seseorang apa? Membasuh mukanya. Ketika itulah dia harus menghadirkan niat. Kalau dia menghadirkan niat sebelum membasuh muka, ya, sah tidak? Sah, bahkan hukumnya sunnah, ya. Akan tetapi, ya, ketika dia menghadirkan sebelum membasuh muka, tapi niatnya tidak hadir ketika membasuh muka, maka wudunya tidak sah. Karena apa? Karena wudunya atau rukun pertamanya tidak dibarengi dengan niat. Jadi hal yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana niat itu hadir ketika awalul ibadah, ya, di awal ibadah, yang maksudnya awalul ibadah di sini adalah apa? Rukun pertama, ya, seperti itu. Illa saum, kecuali saum, ya, karena saum itu sulit memastikan kapan pertama dimulainya saum. Oke, okay, ya, dimulainya shaum itu memang ketika terbitnya fajar. Tapi kan seseorang tidak bisa memastikan kapan terbitnya fajar. Maka, ya, agar kemudian tidak terjadi kesalahan, maka diperbolehkan untuk berniat jauh-jauh hari, berniat sebelum terbitnya fajar, atau berniat sebelum tidur bahkan misalnya, berniat sebelum makan sahur misalnya dan lain sebagainya, ini dalam kondisi puasa. Ya. Adapun di amal di yang hal-hal yang lainnya itu niatnya wajib di awal awal ibadah. Ya. Wa kaifiyatuha, ya, kaifiyah atau cara niat itu apa? Takhtalifu bi ikhtilafil manwi. Ya, niat itu berbeda ya dengan tadi setiap ibadah yang dilakukan itu nanti niatnya akan berbeda. Bahkan ibadahnya sama, kondisi orangnya berbeda, itu bisa juga niatnya berbeda. Seperti apa? Ibadahnya wudu, ya. Ibadahnya wudu. Ya. Antara orang yang normal dengan orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang dia apa namanya? Hadas tidak terputus dari dirinya. Itu orang yang misalnya salis, itu orang yang beser, atau orang yang istihadhah, perempuan yang istihadhah, ya. Maka nanti niatnya bisa berbeda. Ya. Niatnya bisa berbeda antara orang yang wudu normal dengan orang yang daimul hadas itu tadi. Ya, antara orang yang wudu dengan orang yang salat, ya. Orang yang salat wajib dengan orang yang salat sunnah, orang yang salat sunnah rawatib dengan orang yang salat sunnah mutlak, ya. Niatnya berbeda. Antara orang yang berpuasa dan lain sebagainya. Tergantung apa objek amalan yang diniatkan. Kemudian ya syurut, syarat dari niat itu ya adalah Islam. Ya. Jadi orang yang berniat harus Islam. Dari sini tidak sah niatnya orang kafir. Ya, tidak sah niatnya orang kafir. Ya, ketika orang kafir berniat maka niatnya tidak sah. Ya. Kemudian apa? Tamyiz. Ya, seorang yang berniat itu dia harus mumayyiz. Tadi apa pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan makna dari tamyiz itu sendiri, yaitu apa? Seorang berumur 7 tahun dan dia sudah bisa membedakan ya mana api, mana es, mana kanan dan mana kiri, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa apa namanya istinja sendiri. Kemudian wa ilmun bil manwi, mengetahui yang dia niatkan itu apa. Kalau dia niatkan salat, dia harus tahu dengan salatnya. Kalau dia niatkan ruku, apa dia niatkan wudu, maka dia harus paham dengan wudunya dan lain sebagainya. Wa adamu ta'liqi qat'iha bi syai'. Ya. Kemudian tidak menta'liqnya dengan sesuatu. Maksudnya menta'liq apa? Misalnya, ya. Saya niat salat. Kemudian dia mengatakan insyaallah. Maka insyaallah di sini ada tafsil nanti. Kalau ucapan insyaallahnya untuk keraguan, maka niatnya tidak sah. Kalau niatan insyaallahnya untuk dimutlakan, enggak ada diniatkan, cuma diucapkan insyaallah juga tidak sah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam Kasyifatus Saja. Kalau diniatkan insyaallahnya untuk tabarruk, maka itu diperbolehkan. Ya, maknanya niatnya sah. Atau misalnya orang dia meniat ya, saya niat salat. Ya. Tapi kalau ada telepon, salat saya batalkan. Maka otomatis niatnya tidak sah. Ya. Karena apa? Karena ketika seperti itu dia niatnya tidak jazm. Ya. Niatnya tidak pasti. Karena dia apa? Dia menggantungkan niatnya dengan sesuatu. Kemudian wa adamu taraddud fi qath'iha. Ya, yaitu apa namanya? Tidak adanya keraguan dalam memutusnya. Ya. Kemudian, ya, kemudian wa maqsuduha, ya, wa maqsuduha atau tujuan dari niat itu adalah apa? Salah satunya adalah at-tamyiz bainal 'adah 'anil ibadah. Itu membedakan antara yang kebiasaan dan ibadah. Seperti mandi janabah, ya. Orang mandi, ya. Ada yang mandi apa? Mandi kebiasaan untuk tanadzuf, untuk membersihkan diri. Akan tetapi ada juga orang yang mandi, ya mandinya diniatkan ibadah. Maka ketika seseorang dia berhadas besar yang mewajibkan dia mandi, ya dan dia mandi saja tanpa menghadirkan niat, maka apa hadasnya tidak terangkat. Kenapa? Karena salah satu maksud tujuan dari niat adalah membedakan antara apa? Antara kebiasaan dan ibadah. Ya, seperti itu. Kemudian apa? At-tamyiz baina rutabil ibadah. Juga membedakan antara tingkatan-tingkatan ibadah. Ya, nanti ada salat fardu, ada salat sunnah, ada saum fardu, ada saum sunnah dan lain sebagainya. Ya, jadi itu, ya. Tamyiz membedakan antara adah kebiasaan dan ibadah. Yang kedua, yang berikutnya adalah membedakan antara tingkatan-tingkatan ibadah. Karena ibadah ada yang fardu, ada yang sunnah, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ikhwati arsyadi syurikumullah rahimahullah wa yakum. Ini adalah apa? Ini adalah 6 hal yang berkaitan dengan niat. Hakikatun hukmun wa mahal. Ya. Hakikatun hukmun wa mahal. Zaman, kaifiyah, kemudian syarat. Ini apa namanya? Hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Ya. Kaifiyatun syartun. Ya. Wa maksudun hasan. Berarti ada 7. Ya, fun. Ada 7. Ya. Maka untuk orang yang berwudu, maka apa niatnya? Niat untuk orang yang berwudu ada pilihan. Bisa dia berniat apa? Berniat wudu, misalnya nawaitul wudu'a, bisa. Bisa dia meniatkan nawaitu fardhal wudu'a, bisa. Bisa kemudian dia meniatkan nawaitu raf'al hadatsil asghar, bisa. Nawaitu taharah lis-shalah, bisa. Ya? Atau nawaitu istibahatas shalah, itu bisa. Ya. Itu apa? Itu adalah bisa untuk orang yang normal. Adapun untuk daimul hadas, orang yang hadasnya tadi terus menerus dia tidak terputus dari hadas, maka niatnya yang diperbolehkan baginya kalau dia mau salat, nawaitu istibahatas shalah. Ya, saya ingin apa? Istibahatas shalah, ingin melakukan ya apa agar boleh mengerjakan salat dengan wudu ini. Loh, kenapa tidak boleh nawaitu raf'al hadatsil asghar misalnya, atau nawaitu taharah lis-shalah? Kenapa? Karena pada dasarnya dia tidak taharah. Karena juga pada dasarnya apa namanya? Hadasnya tidak terangkat. Tapi karena kondisinya yang seperti itu, dia termasuk daimul hadas, orang yang hadasnya tidak terputus, ya, maka apa? Maka niat yang diperbolehkan baginya apa? Nawaitu istibahatas shalah. Seperti itu. Ya. Dan niat ini sebagaimana tadi yang katakan, ya, harus berbarengan dengan awwalu juz'in dari wajah. Niatnya harus dihadirkan dengan apa? Awwalu juz. Awwalu juz'in itu apa? Ya. Ketika seorang membasuh muka, ya, maka dia harus menghadirkan niat. Ketika misalnya dia membasuh muka bagian atas, belum hadir niatnya, kemudian hadir niatnya ketika dia membasuh hidungnya, maka wajib baginya membasuh ini. Karena bagian yang terbasuh ini, ya, dia tidak sah. Karena apa? Karena dia terbasuh dengan tidak hadirnya niat. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian ikhwati arsyadi syadikumullah rahimanallah wa yakum. Yang kedua adalah ghuslul wajh. Rukun yang kedua adalah membasuh muka. Ya, al-ghuslu, ya, itu maknanya dia harus adanya sayalanul ma', harus adanya aliran air. Nanti ada bedanya dengan apa? Al-mashu. Al-ghuslu itu harus ada air yang mengalir di sana. Ya. Maka saya pernah melihat bagaimana orang berwudu dengan apa namanya, dengan semprotan, ya, terus disemprot ke tangannya, kemudian dia membasuh mukanya. Wallah alam, saya melihat itu apa, wudunya tidak sah di dalam mazhab tentunya. Karena apa? Karena tidak terjadi aliran air. Karena yang dia lakukan adalah apa, memindahkan basah yang ada di sini ke mukanya, bukan mengalirkan air ke mukanya. Seperti itu, ya. Ghuslul wajh yaitu mencuci muka atau membasuh muka. Apa itu wajah? Nah, ini harus kita pahami. Di dalam wajah itu adalah apa? Ya, wajah itu adalah ma baina manabitis sya'ri ghaliban, ya, wa akhiril lahyain. Ya, lahyain itu ini. Ya. Ini tulan. Panjang, panjangnya seperti itu. Adapun ardhan ma bainal udhunain. Jadi yang dari sini, ya. Ini maksudnya wajah. Ya, maka bagian ini semuanya wajib dibasuh ketika seseorang apa? Ketika seseorang berwudu. Ya. Tadi saya katakan wa akhirul lahyain. Lahyain itu adalah apa? Nih. Jadi kalau seseorang apa namanya? Adalah tulang tempat tumbuhnya gigi bawah, itu lahyain. Ya. lahyain, tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Ah ini. Ya. Itu lahyain. Lahyain. Ya. Jadi ini kenapa dikatakan ghaliban? Ya, ma baina manabati sya'ri ghaliban, apa namanya? Biasanya ya, bagi pada kebanyakan orang. Karena ada orang yang rambutnya tumbuh di sini misalnya. Ya. Maka wajahnya bukan dari sini ke sini, tapi tetap dari sini ke sini. Karena yang dipakai adalah hukum kebanyakan. Ya. Ya. Maka wajib baginya membasuh mukanya. Ya. Membasuh mukanya. Kalau ada orang yang kemudian rambut tumbuh rambut di mukanya, maka dia wajib membasuhnya semuanya. Semua rambut yang ada di sini, ada kurang lebih 20 rambut yang ada di wajah, ya, itu wajib dibasuh. Ya. Kalau dia tebal, maka bagian dalamnya dan bagian luarnya wajib dibasuh kecuali dua. Ya, dua itu apa? Satu, jenggot, ya, atau lihyah. Yang kedua adalah al-aridhan. Arid itu dari sini, ya, rambut yang tumbuh dari bawah telinga, ya, ini, ya, apa istilahnya orang Indonesia, jambang ya, nah, jadi ini, ya, yang kemudian tersambung nanti dengan jenggot, kalau dia tebal, ya, kalau dia tebal, maka yang wajib dibasuh adalah hanya apa, hanya bagian luarnya saja, adapun bagian dalamnya, kulitnya itu tidak wajib, itu sunnah ya, nanti ditakhlil dan lain sebagainya. Tapi yang diwajib hanya bagian luarnya saja. Terus bagaimana cara menentukan ini jenggotnya apa namanya tebal atau tipis? Jadi dilihat dalam kondisi berbicara, jarak berbicara normal, halut takhatub, itu kulitnya kelihatan enggak? Ya. Kalau kulitnya kelihatan, ya. Kulit dari jenggot, kulit yang ada di balik jenggot itu kelihatan, maka itu tipis. Kalau kulitnya tidak kelihatan, maka itu tebal. Itu cara membedakannya. Ya. Maka kalau kelihatan, ya, maka wajib dibasuh semuanya, luar dan dalam. Tapi kalau tidak kelihatan, maka yang wajib dibasuh hanya luarnya saja. Ya, seperti itu. Ya. Jadi saya jelaskan ada apa namanya sekitar 20 rambut yang tumbuh di wajah. Yang pertama adalah al-ghamam. Al-ghamam itu adalah rambut yang tumbuh di kening. Kemudian al-hajib, ya, satu ya. Kemudian al-hajib itu dua, ya. Apa namanya ini? Apa istilahnya? Alis mata. Ya, tiga. Kemudian kalau ada rambut yang tumbuh di pipi itu namanya al-khaddan, ya. Ya. Khaddun itu sendiri artinya pipi, ya. Maka rambut yang tumbuh dinamakan khaddun juga, ya. Berapa? 5. Kemudian ada as-sibal, ya. As-sibal itu inilah, ya. Apa istilahnya? Ujung dari kumis. Bisa ada orang yang kemudian ininya berlebih itu namanya sibal. Ya. Ujung dari kumis. Ya. Itu namanya apa? Sibal. Berapa? 7. Kemudian ada arid. Arid itu adalah yang tadi, apa namanya? Jambang tadi ya. Arid, jambang. Ya. 2. Berapa? 9. Kemudian ada al-ahdab atau hudbun. Itu apa? Ini bulu mata. Bulu mata 4. 1, 2, 3, 4. Ini kan kanan kiri atas bawah. 4. Berapa tadi? 1, 3. Bentar. 2 alis. 2 rambut pipi. 2 rambut kumis. Ya, 2 rambut yang di ujung kumis maksudnya. 2 jambang. 1, 2, 3, 4. 5, 10. 10 tambah 1, 11. 11 tambah 4. 15, ya. Kemudian yang berikutnya adalah lihyah, yaitu jenggot, ya. Jadi rambut yang tumbuh di dagu ini namanya lihyah. Kemudian ada syarib, ada kumis, ya. Ada kemudian anfaqah. Anfaqah itu ini, ya. Rambut yang tumbuh di bibir bawah, ini namanya anfaqah, ya. Kemudian ini anfaqah, ya. Kemudian ada nafkah, ya, dua, dia rambut yang tumbuh di samping-samping anfaqah. Ya, kurang lebih itulah rambut yang tumbuh di muka dan semuanya wajib dibasuh kecuali apa? Kecuali jenggot yang panjang dan apa? Jambang yang panjang. Ya, jambang yang panjang. Ya. Jambang yang panjang. Jadi itu. Jambang yang panjang. Yang tebal maksudnya, bukan yang panjang, yang tebal. Ya. Jadi itu yang, kalau yang tebal, yang wajib basuh hanya bagian luarnya saja. Akan tetapi, kalau ada perempuan, ya, kalau ada perempuan yang tumbuh rambut atau tumbuh jenggotnya, maka apa? Wajib baginya, meskipun jenggotnya tebal, wajib baginya untuk membasuh jenggotnya luar dan dalam. Seperti itu. Meskipun, ya Allah alam, ya, kalaupun ada, biasanya perempuan mencukurnya, ya, karena ya malu juga. Ikhwati irsyadina syadukumullah rahimanallahu ayakum. Ya, rukun berikutnya yaitu apa? Ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, yaitu membasuh tangan, kedua tangan beserta, ya, ma'a itu maknanya beserta al-mirfaq, ya. Al-mirfaq itu kalau kita artikan siku. Al-yad tangan, ya. Tangan itu secara bahasa adalah nama dari anggota tubuh yang bermula dari ujung kuku, ya, dari ujung-ujung kuku sampai ke, ya, ke pundak. Ini namanya yadun. Ya. Adapun dalam wudu yang disebutkan dengan yad itu adalah, ya, dari ujung kuku sampai kemudian apa? Mirfaq. Ya, mirfaq itu adalah pertemuan antara apa namanya tulang ini dalam bahasa namanya adud, ya, dengan tulang zira nih, hasta, pertemuannya. Ah, pertemuannya itu ditandakan dengan apa? Dengan adanya tulang yang menonjol. Nah, ini namanya mirfaq. Ya, ini namanya mirfaq. Ya, meskipun kita artikan siku, tapi saya ingin menjelaskan apa namanya secara bahasa Arabnya, bahwa inilah pertemuan ini, pertemuan antara mirfaq, antara adud dengan dirak itu adalah mirfaq. Ya, yang ditandai dengan apa? Dengan adanya tulang yang menonjol di sini. Ya, maka apapun yang maka wajib membasuh tangan. Ya. Kalau orang misalnya misalnya qadarullah sikunya geser atau sikunya ada di atas dia punya kelainan atau sikunya ke bawah misalnya, maka yang wajib baginya apa? Jadi ya membasuh sampai sikunya. Ya, bukan kemudian sikunya harusnya biasa di sini, tapi geser ke atas, ya, maka dia wajib membasuh ke atas. Ya. Seperti itu. Ya. Maka ketika kemudian di tangan itu tumbuh rambut atau di tangan itu tumbuh tumbuh daging, ya, maka apa? Maka tetap wajib untuk dibasuh. Ya, maka kemudian apa? Adapun penghalang-penghalang yang menghalangi sampainya air ke kulit, ya, itu juga apa? Itu juga wajib kemudian dihilangkan, ya, dihilangkan. Seperti itu. Kemudian mashu syai'in min ar-ra's. Yang berikutnya adalah rukun yang keempat adalah mashu syai'in min ar-ra's, yaitu kalau tadi ghasal maknanya mengalirkan, sama di sini adalah mashu syai'in min ar-ra's. Ya, kita artikan mashu biasanya adalah apa? Mengusap. Ya. Maknanya al-mashu itu adalah usulul balal, menyampaikan basah, yang penting basah. Ya. Seperti itu. Ya. Mashu syai'in sebagian min ar-ra's, dari apa? Dari kepala. Ya. Termasuk di sini apa? Ya, bisa kalau apa yang menutupinya itu apa? Itu rambut. Ya, itu rambut. Jadi karena Imam Syafi'i memahami bahwa Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya famsahu bi ru'usikum, ba di sinilah apa litab'id, wamsahu bi ba'dhi ru'usikum, ya, maka usaplah sebagian dari apa, dari kepala kalian. Maka apa, maka dengan sebagian saja terusap rambut ini maka sah wudunya, ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan rambutnya tadi fi hududir ra's, berada di area kepala. Misalnya ada orang rambut panjang, kemudian rambutnya sampai ke bahu, ya. Enggak boleh kemudian dia hanya membasuh apa namanya? Bagian yang di sini. Oh, ini kan sudah membasuh rambut. Oh, enggak. Ya, rambut yang sah dibasuh itu adalah atau diusap itu atau dimasah itu adalah apa? Rambut yang berada di area kepala. Ya, di area kepala. Rambut yang ada di sini. Kalau rambutnya panjang, yang di sini diusap enggak? Ya, tidak sah. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian, hal yang berikutnya al-khamis, rukun yang kelima adalah ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Yaitu membasuh kaki bersama dengan mata kaki. Ya. Membasuh kaki bersama dengan mata kaki, atau mata kaki termasuk bagian yang dihapus. Ya. Dan al-ka'b, ya, itu adalah apa? Adalah tulang yang menonjol juga inda mafsalis sak wal qadam. Di pertemuan sak itu apa namanya? Apa ini namanya? Kaki bagian bawah gitu. Kan ada paha, lutut. Nah, ada tuh bagian dari lutut ke bawah itu namanya sak. Nanti sampai engkel. Nah, engkel ke bawah itu namanya qadam. Nah, pertemuan itu kan ada tulang yang menonjol, itu namanya apa? Mata kaki. Maka ini wajib dibasuh. Ini wajib kemudian apa? Dibasuh. Ikhwati arsyadin syadukumullah rahimanillah yakum. Kemudian yang berikutnya adalah at-tartib. Ya, at-tartib di sini apa? Jadi meletakkan rukun-rukun tadi sesuai dengan tertibnya, sesuai dengan urutannya. Ya, ketika urutannya apa namanya? Ketika urutannya tidak terjadi, maka dia tidak sah. Ya, atau urutannya dibolak-balik, dia tidak sah. Ini apa? At-tartib. Jadi wadu syai fi martabatihi, meletakkan sesuatu pada urutannya. Maka tidak boleh kemudian mendahulukan salah satu anggota yang lain daripada anggota berikutnya misalnya. Ya, jadi mulai dari membasuh, misalnya mengusap rambut, kemudian baru membasuh muka dan lain sebagainya. Itu tidak sah wudunya. Ya. Secara umum rukun-rukun wudu ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa namanya? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, ya, wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ya. Jadi itu 5 ditambah kemudian niat 1. Ini adalah apa? Yang disebutkan di dalam ayat inilah yang termasuk apa? Rukun. Tartibnya dari mana? Kan tidak disebutkan tartib. Iya. Tapi apa? Para ulama memahami tartib satu dari af'al Nabi Muhammad SAW, wudu-wudu Nabi Muhammad SAW, tidaklah Nabi wudu kecuali apa? Kecuali murattaban. Kecuali wudunya Nabi itu tertib. Ya. Kemudian juga apa? Jadi bagaimana Allah memasukkan al-mamsuhat bainal maghsulat, ya. Jadi ada muka yang dibasuh, ada apa namanya? Tangan yang dibasuh, ya. Kemudian ada kaki yang dibasuh. Kemudian Allah masukkan apa? Di sana al-masah. Ya. Nah, jadi ini isyarat akan adanya tertib. Kemudian muallif di sini Syekh Salim Sumer Al-Hadrami tidak menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudu. Saya bacakan secara cepat saja sunnah-sunnah wudu. Ya, pada dasarnya sunnah-sunnahnya banyak. Cuman yang disebutkan dalam kitab-kitab pemula, Itu biasanya apa? Pertama la asywak. Kemudian mengucapkan basmalah. Ya. Kemudian ghaslul kaffaini ilal qu'ain, membasuh tangan. Ya, membasuh tangan atau telapak tangan sampai kepada pergelangan, kumur-kumur, kemudian istinsyak, memasukkan air ke hidung, ya. Kemudian at-tathlith, ya. Kemudian mashu jami'ir ra's, membasuh semua kepala, ya. Tathlith tadi melakukannya 3 kali. Kemudian membasuh telinga atau mengusap telinga, ya. Kemudian takhlil, ya, takhlil, menyela-nyela jari. Nanti caranya disebutkan nanti bagaimana kalau apa namanya menyela-nyela jari, ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan air sudah sampai tanpa menyela-nyela. Maka ketika misalnya ada orang kuku apa jari antara jari satunya dengan jari lainnya rapat, ya. Kalau dibasuh begitu saja, dia tidak sampai airnya ke bagian yang nempel itu, ya. Maka apa? Maka wajib baginya ketika itu takhlil, ya. Karena dengan takhlil barulah kemudian air tadi sampai kepada anggota wudunya. Ya. Jadi takhlil itu sunnah ketika apa? Dalam kondisi normal air sampai, ya, tanpa adanya takhlil. Tapi kalau air tidak sampai kecuali dengan takhlil, maka ketika itu takhlil menjadi wajib. Min bab ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kemudian al-muwalah, ya. Al-muwalah itu kalau tadi tartib itu berurutan, kalau muwalah itu membasuh anggota wudu langsung setelah anggota sebelumnya. Jadi adanya berkesinambungan al-muwalah. Kemudian at-tayamun itu memulai dari yang kanan, italatul ghurrah wa tahjil, itu apa? Membasahi sedikit bagian kepala, ya. Ghurrah itu di sini al-bayat fi ra's, kalau kuda itu ya kuda yang bagus adalah kuda yang ada di bagian kepalanya ini ada ghurrahnya, ada bagian putih-putihnya, ya. Kemudian ada at-tahjil, itu kuda yang di bagian kakinya, ya, itu ada putih-putihnya juga. Ya, maka itulatul ghurrah, ghurrah itu adalah tadi ketika seseorang membasuh muka dia lebihkan sampai kepala. Kemudian at-tahjil itu ketika dia membasuh sampai siku dia lanjutkan sampai ke lengan atas, atau ketika dia membasuh mata kaki dia lanjutkan sampai betis. Seperti itu. Itu di antara sunnah-sunnah sunnah-sunnah wudu. Ya, itu di antara sunnah-sunnah wudu. Mungkin pada pertemuan berikutnya saya akan mungkin menjelaskan sedikit tentang sunnah-sunnah wudu, kemudian makruh-makruh wudu, baru kemudian kita masuk kepada pembahasan niat. Seperti itu. Niat yang disebutkan oleh Syekh Salim Sumer Al-Hadrami pada fasal berikutnya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Aku lu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.